الحمد لله لا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ Ayol ikhwa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nam, kita kadang mendapati bacaan nam qori, bacaan orang yang membaca Al-Quran, ada yang cepat dan ada yang lambat, dan ada yang di antara kedua itu. Nah, semua itu adalah diperbolehkan. Yang penting di dalam membacanya memperhatikan kaidah-kaidah tajwid. Kaidah-kaidah tajwid. Nah, yang mana maratibul qiraah, tingkatan-tingkatan membaca Al-Qur'an, yaitu ada tiga. Yang pertama yaitu at-tahqiq atau at-tartil. Tahqiq atau at-tartil, dan yaitu bacaan yang tenang, yang tumakninah, disertai mentadaburi makna bacaan dan memperhatikan ataupun menjaga hukum-hukum tajwid. Ini at-tartil ataupun at-tahqiq. Nah, semisal ya, mudah-mudahan dekat ya kepada yang benar. Nanti antum bisa mendengar kaset-kaset qori. Nah, bacaan yang tartil ataupun yang lambat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian yang kedua yaitu al-hadr. Al-hadr yaitu membaca dengan cepat disertai menjaga kaidah-kaidah tajwid. Jadi walaupun cepat tetap memperhatikan kaidah-kaidah tajwid. Nah, sehingga tidak lahan, tidak keliru ya, atau tidak menyimpang. Nah, semisal alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin dan seterusnya, al-hadr, atau mungkin lebih cepat daripada itu. Dan kemudian tingkatan yang ketiga yaitu at-tadwir. Tadwir itu bacaan di antara at-tahqiq dengan al-hadr yang sedang. Nah, ya, enam. Ketika antum misalkan mendapati qori, orang yang membaca Al-Quran, kok bacaannya cepat? Enam. Ini kayak orang baca Quran saja. Enam. Tidak mengapa. Yang penting enam. Kaidah-kaidah tajwid, demikian juga makharijil hurufnya itu tetap dijaga. Enam. Baik. Jadi ingat. dan kita mengingat apa yang sudah berlalu daripada makharijil huruf. Nam, karena ini merupakan nam perkara yang pokok di dalam ilmu tajwid. Nam, mengeluarkan huruf daripada tempatnya. Nam, karena terkadang kalau kita tidak murojaah bersama di rumah, enggak mau dimurojaah. Ya, di rumah sudah sibuk dengan ini dengan itu, sehingga ya, habis dari ta'lim ya sudah. Nam, alallah. Taib. Nam, bagi yang memakai imamah, Taib. Bagi yang memakai kolan suah, songkok. Nam, yang berwarna hitam. Sebutkan tempat-tempat keluar huruf. Nah, rasa paling songkok hitam. Hah? Rongga mulut. Lisan. Tenggorokan. Pangkal hidung. Nah, pangkal hidung. Apa lagi? Dua bibir. Dua bibir. Enam. Bagi yang sudah, bagi yang belum menikah. Nah, bagi yang belum menikah, sebutkan huruf yang keluar dari tenggorokan. Tenggorokan paling bawah. Ha, Hamzah. Ha dan Hamzah. Nah, baik. Bagi yang masih belum menikah, yang belum menjawab, huruf yang keluar dari tenggorokan bagian tengah. Ha dengan Ain. Baik. Nah, masih yang belum menikah, yang belum menjawab, huruf yang keluar dari ujung tenggorokan atau tenggorokan bagian atas. Kho dengan Ghin. Ghin. Taib. Nah, bagi yang sudah menikah tapi belum punya anak, nah, huruf yang keluar di pangkal lidah. Lidah bagian bawah. Oh, pangkal lidah. Apa? Qaf. Qaf. Taib. Nah, kemudian huruf apa lagi? Kaf. Nah, setelah Qaf, berikutnya keluar sedikit huruf Kaf. Nah, bagi yang sudah menikah baru punya anak satu, huruf yang keluar dari lisan bagian tengah. Hah? Apa? Sya. Ya. Ya. Ya. Ya. Sya. Nam. Dob. Di mana makhrajnya atau tempat keluarnya? Ah, bagi yang sudah menikah baru punya anak satu. Ayo. Dob. Dob. Hah? Lidah? Salah satu tepi lidah. Salah satu tepi lidah dengan di geraham atas. Do. Ya, do. Nah. Keluar sedikit dari makhraj dhob. Nah, bagi yang sudah punya anak dua. Keluar sedikit dari makhraj dhob. Hah? Lam. Baik, lam. Nah, punggung lidah dengan langit-langit atas atau antara makhraj lam dengan nun. Ro. Ya, ro. Jangan terlalu banyak getarannya, jangan ro. Ro. Ro. Ro. Ya, sedikit saja. Dua kali getaran kalau bisa dihitung. Ro. Enam. Kemudian ujung lidah dengan pangkal dua gigi atas. Apa? Ujung lidah dengan pangkal gigi, bukan ujung gigi. Bahwa jangan keliru. Ta. To. Da. Hah? za za za. Hah? Ini berapa? Baik. Ta, da, kemudian to. Tiga saja ya. Ta, dal atau da, kemudian to. Rongga gigi atas dengan rongga lisan dengan rongga gigi atas dan rongga gigi bawah lebih dekat ke atas. Berapa? Hah? So. So, kemudian za. Kemudian sa. Sa. Nah. Ujung lidah dengan ujung dua gigi atas. Sa. Za. Zo. Zo. Sa. Za. Zo. Jangan seperti orang Sulawesi, zo. Ya, zo. Zuhur. Wala zolin. Bukan. Ya, zo. Zuhur. Zuhur. Bukan zo. Ya, bukan zo. Nah. Baik. Kemudian. Bibir ya, bibir bawah bagian tengah dengan ujung gigi ujung dua gigi atas. Fa ya, fa. Dan bibir bawah bagian tengah dengan dua ujung gigi atas. Fa. Dan yang keluar dari dua bibir mim, kemudian ba. Ya, mim dengan ba. Kemudian di antara dua bibir wow. Ya, wow. Nah. Nah, kita teruskan sedikit menambah materi, yaitu masih dalam sifat-sifat huruf. Yang sudah berlalu sifat huruf yaitu al-hamas dengan al-jahr. Nah, ini sifat huruf ini, kadang satu huruf itu memiliki beberapa sifat. Ya, satu huruf memiliki beberapa sifat. Nah, sehingga nanti akan ditemui atau akan diketahui satu huruf memiliki sifat hamas, memiliki sifat jahr, memiliki sifat yang lainnya. Nah, sifat yang kedua yaitu asyiddah. Syiddah yakni kuatnya huruf ya. Kuatnya huruf ketika disukun ya, suatu huruf ketika disukun maka suaranya kuat ya, suaranya kuat. Nah, huruf-hurufnya yaitu nam diringkas dalam kata ajid kotin bakat. Ajid kotin bakat. Hurufnya a, a i u ba, a i u ba. Jadi syiddah, kuat ketika disukun, ketika dihentikan. Nah, suaranya kuat ba. Nah, hamzah ini atau a ini memiliki sifat apa juga? Al-jahr. Ya, al-jahr karena lawan dari al-jahr yaitu al-hamz. Nah. Kemudian ja. Ja. Ja, ji, ju, baj. Baj. Jadi ketika disukun keras suaranya. Baj. Nah. Dan mengucapkan ja jangan ada desis, jangan ja ji ju baj baj ja ja ji ju baj. Nah, ini keliru. Jangan ada desis di tengah lidah. Ja ja ji ju baj baj. Nah. Kemudian da da, da di du bad, bad, ada kol-kolahnya ketika disukun bad. Nah, kemudian qaf, qa, qai, qu, ba, qa. Nah, kembalinya ke o, bukan ke a, ba, ke. Nah, tapi ke o, qa, qai, qu, ba, qa. Ba, qa. Ya, bukan ba. Nah, itu nanti hamas, kembalinya ke kaf. Tapi ke o, qa, qai, qu, ba, qa. Nah, dan to, ya, to, ti, tu, bab, to, bab, to, ti, tu, bab, to. Ada juga kol-kolahnya. Demikian juga ba, ba, bi, bu, bab, ba, bi, bu, bab. Dan kaf, ka, ki, ku, bak, bak. Hamasnya sedikit saja, ya, jangan bak sedikit. Kau, ka, ki, ku, bak, bak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedikit saja. Kemudian ta, ta, ti, tu, bat, bat. Juga hamasnya sedikit, ya, jangan terlalu bat, persis enggak. Ta, ti, tu, bat. Bat, sedikit bat. Nah, ini huruf yang memiliki sifat syiddah. Nah, lawan daripada syiddah yaitu nam ar-rihwa. Ar-rihwa yaitu artinya lainah, lunak. Nah, lunak. Nam. Kemudian di antara rihwah ada huruf yang tidak keras dan tidak lunak, memiliki sifat i'tidal atau at-tawasut. Nah, huruf-huruf tawasut ini yang memiliki sifat tawasut ini terkumpul dalam huruf lin umar. Lin umar. Lam, nun, ain, mim, ra. Selain daripada huruf yang memiliki sifat syiddah dan atawasud, itu termasuk dalam huruf ar-rihwa, yaitu sifatnya lunak. Jadi ketika disukun dan napas tetap mengalir, ya, tepat mengalir. Baik. Jadi ingat sifat huruf yang kedua yaitu asyiddah at-tawasut dan ar-rihwa yang sudah adalah al-hamas dan al-jahr. Nah, kita lanjutkan membaca kitab Fathul Majid. Dari enam apa yang sudah berlalu kita mengetahui di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya syafaat yang diminta ataupun yang dicari oleh orang-orang musyrikin dari tuhan-tuhan mereka itu tidak akan terlaksana. Dan kita mengetahui bahwasanya asy-syafa'ah itu hanya akan terjadi dengan izin Allah dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan asy-syafa'ah hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Anam. Kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Wa qawluhu man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idni. Nam, berkata al-musannif rahimahullahu ta'ala dan firman Allah ta'ala, tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisinya atau di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Qala Syekh rahimahullahu taala qad tabayyana mimma taqaddama minal ayat anna syafa'atal lati nafahal Qur'an hiyal lati tutlabu min ghairillah. Sungguh telah jelas dari apa-apa yang sudah berlalu, dari ayat-ayat yang banyak, bahwasanya asy-syafa'ah, syafa'ah yang dinafikan oleh Al-Qur'an, yang ditolak, yang ditiadakan oleh Al-Qur'an adalah syafa'at yang diminta dari selain Allah. Syafa'at yang diminta dari selain Allah. Wa fi hadhil ayah bayanu anna syafa'ata innama taqa'u fid daril akhirati biidznih. Dan pada ayat ini, pada ayat surat Al-Baqarah ayat 255 ini merupakan penjelasan bahwa asy-syafa'ah itu hanya saja akan terjadi di akhirat nanti dengan izin Allah. Asy-syafa'at akan terjadi nanti di akhirat dengan izin Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla. Pada hari syafaat itu tidak bermanfaat kecuali bagi orang yang telah diizinkan baginya oleh Ar-Rahman dan diridhoi baginya perkataannya. Pada hari tidak bermanfaat syafaat tersebut, yakni di hari kiamat nanti. Abdullah. Dan pada hari syafaat tidak bermanfaat kecuali dengan izin, kecuali bagi orang yang telah diizinkan oleh Allah dan diridhoi perkataannya. Nah, surat Thaha ayat 109. Nah. Maka tidak ada yang bisa memberikan syafaat nanti di yaumil kiamah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti di dunia ini. Nah, walaupun bosnya tidak mengizinkan, tapi kalau bawahannya atau wakilnya misalkan mengizinkan karena ada pelicinnya, maka terjadilah keluarlah surat izin walaupun tidak diperbolehkan oleh bosnya misalnya. Kenapa? Karena ada syafa'ah, karena ada pertolongan, ada bantuan dari yang lain. Tapi nanti di akhirat tidak bisa. Fabayyana annaha la taqau li ahadin illa bi syartain idnu rabbi ta'ala li syafi' wa ridahu anil ma'dun bis syafa'ah fihi. Maka jelaslah bahwasanya syafaat itu tidak akan terjadi bagi seseorang pun, untuk seseorang pun, kecuali dengan dua syarat. Yang pertama, idnu rabbi ta'ala li syafi', izin Allah Ta'ala bagi yang mau memberikan syafaat. Izin Allah Ta'ala bagi yang mau memberikan syafaat. Yang kedua, waridahu anil ma'adun bisyafa'ah fihi. Allah meridhoi terhadap yang diizinkan dengan syafaat tersebut. Jadi misalkan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Nanti apakah Allah itu meridhoi terhadap umatnya ataukah tidak? Kalau Allah tidak meridhoinya, maka sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah diberikan izin, maka tidak akan terjadi syafaat. Tidak akan terjadi syafaat. Jadi harus ada dua syarat ini. Izin Allah Subhanahu wa taala kepada yang mau memberi syafaat dan ridho Allah Subhanahu wa taala kepada yang mau diberi syafaat. Wa huwa ta'ala la yardha minal aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinati illa ma urida bihi wajhu. Dan dia Allah Ta'ala tidak ridha terhadap perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang zahir dan yang batin, kecuali apa-apa yang diinginkan dengan amalan tersebut wajah Allah Ta'ala. Nah, Allah Ta'ala tidak ridha terhadap amalan-amalan, terhadap ibadah-ibadah yang zahir maupun yang batin, kecuali ibadah yang ditujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Nah, apabila tidak, maka tidak. Yakni apabila ibadah tersebut ditujukan untuk selain Allah, apakah itu malaikat yang dekat kepada Allah, ataukah kepada Rasul yang diutus, ataukah diperuntukkan untuk wali, ataupun untuk keramat, ataupun untuk yang lainnya, maka tidak akan diterima ibadah tersebut, tidak akan diterima amalan tersebut, walaupun itu amalan baik. Nah, walakial abdu bihi rabbahu mukhlishan ghaira syakin fi dzalika. Dan hamba tersebut menjumpai dengan membawa amalan ini, menjumpai Tuhannya dengan membawa amalan ini dalam keadaan mukhlis, dalam keadaan ikhlas, nah tidak ada keraguan padanya. Kama dalla ala dzalika al hadis as sahih, sebagaimana menunjukkan atas hal ini hadis yang sahih. Wa sayati dzalika muqarraran aidan, dan akan datang hal ini sebagai pernyataan juga fi kalami Syekhul Islam rahimahullahu, pada perkataan Syekhul Islam rahimahullahu taala. Ya, nah, jadi ingat, izin untuk mendapatkan syafaat harus terpenuhi dua syarat. Izin Allah Ta'ala kepada yang akan memberikan syafaat, dan ridho Allah terhadap yang mau diberi syafaat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qawluhu wa kamim malakin fis samawati la tugni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayatana Allahu liman yasha'u wa yardha. Firman Allah Ta'ala, betapa banyak malaikat di langit-langit, la tugni syafa'atuhum syai'an, syafa'at mereka tidak akan memberikan kecukupan sedikit pun. Illa mim ba'di ayatana Allah, kecuali setelah diizinkan oleh Allah, liman yasha'u wa yardha, bagi orang yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Betapa banyak malaikat di langit-langit. Nah, tidak ada yang tahu jumlah malaikat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tetapi sekian banyak malaikat, nah, di langit, syafaat mereka, pertolongan mereka tidak akan memberikan manfaat sedikit pun kecuali setelah mendapatkan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pun bagi orang yang Allah kehendaki dan bagi orang yang Allah ridhoi. Surat An-Najm ayat 26. Enam. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa kamim malakin fis samawati la tugni syafa'atuhum syai'an illa mim ba'di ayatan Allah liman yasha'u wa yarda, ka qoulihi man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idznih wa la tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzina lahu. Firman Allah dalam surat An-Najm ayat 26 ini semisal firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idznih. Surat Al-Baqarah ayat 255. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Dan seperti firman Allah Ta'ala dalam surat Saba ayat 23, wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adina lahu. Dan syafaat tersebut tidak akan bermanfaat di sisi Allah kecuali bagi orang yang Allah izinkan. Naam, surat Saba ayat 23. Fa idza kana hadza fi haqqil malaikatil muqarrabin fa kaifa tarjuna ayyuhal jahiluna syafa'ata hadhil andad indallah. Maka jika ada ini pada hak para malaikat yang dekat, yakni kalau ada para malaikat yang dekat saja tidak bisa memberikan syafaat, atau syafaat mereka tidak bermanfaat kecuali setelah izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagaimana kalian wahai orang-orang jahil, wahai orang-orang bodoh, kalian mengharapkan syafaat, kalian mencari syafaat dari tandingan-tandingan dari sekutu-sekutu di sisi Allah, dari kuburan-kuburan, dari wali-wali, dari patung-patung, nah, dari keramat-keramat. Bagaimana akan terjadi? Dan wa huwa lam yusra ibadataha wala adina fiha. Dan dia Allah tidak mensyariatkan. Nah, tidak mensyariatkan mengibadahi tandingan-tandingan tersebut, tuhan-tuhan selain Allah, dan Allah tidak mengizinkan beribadah kepada tuhan-tuhan selain Allah tersebut. Barakabnaha anha ala alsinati jami' rusulihi. Bahkan sungguh Allah telah melarang dari beribadah kepada tuhan-tuhan selain Allah. Nah, melalui lisan-lisan, melalui lisan semua rasul-rasulnya. Wa anzala binahyi an dzalika jami'a kutubihi. Dan Allah menurunkan larangan ini pada semua kitab-kitabnya. Nah, di dalam kitab Qaul Jadid, ya, Al Jadid, nah, syarah kitab Tauhid, nah, disebutkan faidah-faidah dari hadis, dari ayat surat An-Najm ayat 26 ini. Di antara faidah-faidahnya itu, beliau penulis Al Jadid 6 mengatakan isbatu anna samawati jami'an maskunah bil malaika. Ya. Di dalam ayat ini terdapat faidah bahwasanya langit-langit semuanya ditempati oleh malaikat. Ya, ditempati oleh malaikat. Nah, kemudian faidah yang berikutnya isbatu syafa'ah bisyartain. Wahuma idnullah lisyafi waridahu lil masfu' lahu. Wallahu la yardha illa an ahli tauhid. Kama warada fi al hadis. Nah, faedah yang kedua menetapkan adanya syafaat dengan dua syarat. Kedua syarat itu adalah izin Allah terhadap yang mau memberi syafaat dan ridho Allah terhadap yang mau diberi syafaat. Dan Allah tidak ridho kecuali terhadap ahli tauhid, kecuali terhadap orang-orang yang bertauhid. Sebagaimana ada di dalam hadis, man as'adun nasi bisyafa'atika ya Rasulullah, qala man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapakah orang yang berhak terhadap syafaatmu wahai Rasulullah? Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas dari hatinya, dialah yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian faedah yang lainnya daripada ayat ini adalah itsbatu sifatil masyiah lillah, menetapkan sifat masyiah bagi Allah, menetapkan sifat berkehendak bagi Allah. Nah, disebutkan dalam ayat ini illa mim ba'di ayyadzanallahu liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Yasha, jadi Allah memiliki kehendak. Enam, apa-apa yang Allah kehendaki maka akan ada, dan apa-apa yang Allah tidak kehendaki maka tidak akan ada. Enam. Kemudian faedah berikutnya, ya rahmukallah, itsbatu sifati ridha lillahi azza wa jalla. Enam. Faedah berikutnya yaitu adanya atau Allah memiliki sifat ridha. Allah memiliki sifat ridho, yakni pada ayat lima yasha wa yardho, bagi orang yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Nah, enam, dalam kitab Al-Jadid halaman 162 yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Aziz As-Sulaimani. Nah, nah, insyaallah nakafilah una. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.